wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik. Kita masih pada bab maja'a minataghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabli rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Baik. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullahu taala, di mana beliau membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimahullahu taala, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatih, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Wassalatu indaha min dhalik wa in lam yubna masjid, wa huwa ma'na qawliha khushiya an yuttakhadha masjida, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut dalam keadaan beliau sudah di masa akhir dari kehidupannya. Kemudian beliau melaknat orang yang melakukannya. Dan sholat di sisi kuburan-kuburan termasuk dari hal tersebut, meskipun tidak dibangun masjid padanya. Dan itulah makna ucapan khusya an yuttakhadha masjida. Karena para sahabat, mereka tidaklah membangun masjid di sekitar kuburan beliau. Wa kullu mawdhi'in qusidati sholatu fihi faqad ittukhidha masjida. Dan semua tempat yang sholat itu ditujukan, dilaksanakan pada tempat tersebut, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan semua tempat yang sholat dikerjakan di tempat itu, maka dinamakan pula tempat itu masjid. Ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku tanah atau bumi ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, menerangkan tentang apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, hadha min kalami Syekhil Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini adalah merupakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yuwaddihu bihi ma tadullu alaihi al-ahadithus sabiqah fil bab. Belum menerangkan apa yang telah ditunjukkan tentang hal ini dari hadis-hadis yang telah lewat pada bab ini. Tawdihu kalam Ibnu Taimiyah. Penerangan akan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat, Faqauluhu faqad naha anhu fi akhir hayati. Ucapan beliau rahimahullah, maka sungguh Nabi melarang hal itu di akhir hayatnya, kama fi hadits Jundub, sebagaimana yang tertera pada hadits Jundub. Ya. Baik. Wa qawluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat dalam keadaan beliau demikian keadaannya orang yang melakukannya. Kama fi hadith Aisyah, sebagaimana itu tertera pada hadith Aisyah. Laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Wa qaluhu was-salatu indaha min dzalik. Salat di sisi kuburan termasuk dari hal tersebut. Ai artinya ya min ittikhadhiha masajid, termasuk dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, menjalankan atau melaksanakan salat di sisi kuburan itu termasuk dari bab menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi dilarang. Wa qauluhu wa innam yubna masjidun. Ai as-salatu 'indal qubur min ittihadhiha masajid. Al-mal'unu man fa'alahu walau biduni bina'i masajid. Ya. Wa illam yubna masjid, artinya sholat di sisi kuburan termasuk dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid, di mana dilaknat orang yang melakukannya walaupun tanpa ada bangunan masjid di sisi kuburan itu. Sekedar kuburan-kuburan tanpa ada bangunan masjid, ya, dia sholat di situ, sama artinya dia telah menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, yang termasuk dari hal yang dilaknat, dilarang. Wa qauluhu wa huwa ma'na qauliha khusya an yuttakhadha masjidan, ay ma'na qauli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa adami ibrazi qabri. Dikhawatirkan untuk kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, artinya ini adalah makna ucapannya Aisyah tentang alasan dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya dan tidak ditampakkan kuburan beliau. Alasan kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumah beliau dan tidak dinampakkan, tidak diperlihatkan ke khalayak. Ya, karena dikhawatirkan nantinya akan dijadikan sebagai masjid. Sebagaimana kebiasaannya siapa? Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di mana kebiasaan mereka adalah ketika orang soleh mati atau ketika para nabi mereka mati, mereka menjadikan bangunan atau masjid pada kuburan tersebut. Wa qawluhu fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Karena para sahabat mereka tidaklah membangun di sekitar kuburan Nabi masjid. Ai lima alimu min tashdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik wa taghlidhihi wa la'ni man fa'alahu wa yakunul maqsud an-nahya 'anis salati indaha. Ya, para sahabat tidaklah membangun di sekitar kuburan beliau alaihi wasallam masjid, artinya dikarenakan apa yang mereka ketahui dari sangatnya larangan beliau alaihi salatu wassalam dalam urusan ini, dan juga karena mereka para sahabat tahu dilaknatnya orang yang melakukannya, maka menjadilah hal ini sebagai larangan dari sholat di sisi kuburan. Baik. Wa qawluhu wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua tempat yang dimaksudkan salat di tempat itu, maka sungguh tempat itu telah dijadikan sebagai masjid. Li kaunihi u'idda lis-salati wa in lam yubna, dikarenakan ya hal itu atau tempat tersebut memang sholat telah dipersiapkan untuk dilakukan di situ, ya, meskipun tidak dibangun masjid, ya, berupa bangunan di situ. Liqaunihi u'ida lis-shalah wa in lam yubna. Jadi sholat itu sudah diniatkan dilakukan di tempat itu. Baik. Wa qawluhu bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Ini lebih umum lagi, bahkan semua tempat yang tiba-tiba salat itu dilakukan di tempat itu, maka dinamakanlah tempat tadi sebagai masjid. Artinya wa illam yuqsad bidzalik bi khususihi. Artinya meskipun tidak ditujukan secara khusus tempat tadi untuk sholat, ya. Jadi tidak diniatkan awalnya untuk melakukan sholat di tempat tadi, ya. Kalau gambaran sebelumnya kan memang sholat diniatkan di tempat itu, jadi sudah ada niatan, sudah ada rencana untuk melakukan sholat di tempat tadi. Kalau ini lebih umum lagi, ya, kuburan secara umum, ya, yang mungkin dia ini tiba-tiba mendapatkan tempat itu dalam keadaan waktu sholat sudah masuk, dia kerjakan di situ. Termasuk juga dari bab ini. Ya. Bal uqi'at fihi shalah aradan lamma hana waqtuha fihi. Ya. Bahkan ketika dikatakan salat itu dilakukan secara kebetulan di tempat tadi, mungkin karena telah tiba waktu salat. Ya. Misalnya dalam perjalanan dia tiba waktu sholat, ya. Ya. Dia tidak meniatkan sebelumnya untuk sholat di kuburan tadi, tapi begitu tiba waktu sholat, ya, dia melakukan sholat di tempat itu. Itu sama saja, termasuk dari hal yang dilarang. Ya. Kalau sebelumnya kan sudah ada niatan, saya mau sholat di tempat itulah, ya, dia persiapan ini dan itu, kemudian dia menuju tempat tadi atau kuburan tadi untuk menjalankan sholat. Kalau yang berikutnya gambarannya, memang tidak ada maksud sebelumnya untuk apa sholat di situ. Tapi karena waktu sholat sudah masuk, ya, dia sholat di situ. Ya, kedua gambaran ini sama-sama dilarang. Ya, sama-sama dilarang. Apakah yang seperti ini mungkin terjadi di zaman kita? Ya sangat mungkin. Tidak sedikit ya, dari kuburan, ya bahkan dikatakan satu kuburan, ya, tapi dibangun di atasnya masjid yang besar. Ya, orang mengira, ya orang yang tidak berada di sekitar itu mengira ketika sampai di situ ini adalah masjid. Ternyata apa? Kuburan. Ya, ternyata kuburan. Ya, kalau kita mau keliling ke beberapa daerah, insya Allah kita akan menemukan ya, satu masjid, yang masjid yang dibangun yang bisa jadi masjidnya terlebih dahulu, baru kemudian kuburan dimasukkan di situ, atau kuburan terlebih dahulu baru dibangun di atasnya apa? Masjid. Maka ya penting ini untuk ketika kita melakukan perjalanan safar misalnya, tiba masanya waktu sholat ya, sambil melihat kondisi masjid aman enggak ini dari kuburan atau dari hal-hal yang dikeramatkan. Baik. Wa qauluhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Arada bihi al-istidlala lil jumlatil lati qablahu. Beliau menghendaki dengan hal ini pendalilan untuk menunjukkan sejumlah kalimat yang beliau sampaikan sebelumnya. Jadi ini dalilnya loh ya, dengan hadis ini. Haitsu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-ardu masjidan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dalam hadis ini tanah atau bumi sebagai masjid. Tajuzu sholatu fi kulli buq'atin minha, di mana boleh untuk sholat itu dilakukan di semua tempat ya, dari bumi ini, illa mastatsnahud dalil, kecuali tempat yang memang dikecualikan oleh dalil. Di antaranya apa? Tadi kuburan. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala. Wali Ahmad bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'a. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Walladzina yattakhidhunal qubura masajid. Warwahu Abu Hatim fi sahihihi. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yang baik, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini dinilai sebagai riwayat yang marfu', dihukumi sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya min syirarin nas, termasuk dari sejelek-jelek manusia, adalah man tudrikuhumus sa'ah, orang yang hari kiamat mendapati mereka, orang yang ketemu dengan kiamat dalam keadaan ahya, mereka itu hidup. Jadi kalian jangan berdoa ya, saya kepingin ketemu hari kiamat melihat gunung pada terbang canggih misalnya. Jangan kepingin yang seperti ini. Orang yang menemui hari kiamat di mana mereka itu hidup di waktu itu adalah apa? Syirarun nas, manusia yang paling jelek. Masa kepingin jadi manusia yang terjelek? Waladzina yattakhidunal quburo masajid, termasuk juga dari manusia yang jelek adalah mereka-mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya. Ya, walaupun orang yang bangun ganteng, ya. Kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan ya begitu. Tapi dikatakan sejelek-jelek manusia. Ya. Walaupun rumahnya bagus, ya. Pekerjaannya, ya, jangan ditanya, ya. Ekonominya luar biasa, namun dia tergolong dari sejelek-jelek manusia. Ya. Ya. Pemulung, namun dia ahlu tauhid lebih bagus daripada dia. Walaupun gak punya rumah atau di kolong jembatan rumahnya, ya, dindingnya pun dengan karton, kardus, ya, atapnya dengan misalnya terpal begitu. Kadang makan, kadang enggak. Ya, kulitnya mungkin gudigen, ya. Karena kondisinya mencari barang rongsok di tempat-tempat sampah misalnya. Kalau dia ahlu tauhid lebih baik daripada keadaan orang yang seperti ini. Ya. Yang sukanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik. Warawahu Abu Hatim fi sahihihi, dan juga riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Qala hafizahullahu ta'ala. Syaikh Saleh Fauzan menerangkan riwayat ini. Syirarin nas bi kasri syin jam'u syarrin. Syi dengan mengkasrah huruf syin, syi adalah bentuk jamak dari syar. Ya, bentuk jamak dari syar. Af'alu tafdil. Ya. Man tudrikuhumus sa'ah ay muqaddimatuha, artinya orang yang mendapati, ya, apa yang mendahului dari kiamat, orang yang mendapati, ya, apa yang mendahului dari kiamat, kahurujid dabbah, seperti keluarnya binatang yang bisa berbicara, watulu isyamsi min maghribiha, seperti matahari terbit namun dari arah tenggelamnya. Ya, matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat. Nah, kalau ini terbitnya dari arah barat. Ya, mereka inilah yang dikatakan orang mendapati kiamat. Dan mereka inilah yang dikatakan syirarun nas, termasuk dari syirarun nas, manusia yang terjelek. Yattakhidunal quburo masajid ay bisolati indaha wa ilaiha, menjadikan kuburan sebagai masjid, artinya dengan melakukan sholat baik di sisi kuburan itu maupun menghadap kuburan itu. Al-makna al-ijmali al-hadith, ya, kita lihat makna secara umum terhadap hadith ini, ya, karena ini dihukumi marfu, maka dikatakan hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, amman taqumus sa'ah alaihim wa hum ahya. Ya, tentang keadaan orang yang kiamat itu menjumpai mereka dalam keadaan mereka itu hidup. Annahum syirarun nas, bahwasanya mereka ini adalah manusia yang terjelek. Wa minhum, termasuk juga dari manusia yang terjelek, alladzina yusalluna 'indal qubur wa ilaiha wa yabnuna 'alaihal kibab. Dan termasuk dari mereka adalah orang-orang yang mereka melakukan salat di kuburan-kuburan ataupun menghadap kuburan-kuburan atau membangun pada kuburan tersebut kubah-kubah. Ya. Dibangun masjid, ya, di atas kuburan ini. Wa hadza tahdzirun li ummati, ini adalah bentuk peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Antaf'ala ma'a quburi nabiyihim wa salihihim mithla fi'li haula'il asyrar, agar jangan melakukan ya hal ini terhadap kuburan para nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka. Jangan melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh manusia yang terjelek. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis dengan bab ini, anna fihi at-tahdhira min ittikhadil kubur masajid, bahwa pada hadis ini ada peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Yusolla fi sahatiha wa yutabarraku biha, di mana dilakukan sholat di halaman kuburan ini yang dibangun di atasnya masjid. Wa yutabarraku biha, yang bertabaruk dengannya, li'annahu dhari'atun ila syirki, karena hal ini adalah sebagai perantara sesuatu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Baik. Ya, banyak manusia ya, terutama orang-orang yang suka melakukan ziarah-ziarah kubur, apalagi kuburan yang diziarahi itu dibangun masjid di atasnya. Ya, tidak sedikit dari mereka yang mencari berkah, ngalap berkah dengan melakukan sholat di situ. Tidak sekedar datang ke kuburan yang bawa 1000 bunga misalnya ditaburkan di situ, namun melakukan amalan yang lain dengan dalih ya, biar tambah berkah, ya, biar diberkahi. Ya, melakukan sholat di situ. Baik. Ma yustafadu minal hadith, apa yang bisa diambil faedah dari hadith ini? Yang pertama, at-tahdhiru 'anish sholati 'indal kubur, peringatan dari untuk melakukan sholat di kuburan. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena hal itu merupakan hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Anna man ittakhadha qubur as-salihin masajid lis-salati fiha fahuwa min syirril khalqi. Bahwa orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid di mana untuk dilakukan sholat di tempat itu, maka orang ini termasuk dari syirrul khalq, manusia yang jelek. Wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah, meskipun tujuan dari apa yang ia lakukan ini untuk mendapatkan kedekatan diri kepada Allah, niatnya ingin mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah. Meskipun demikian niatnya, meskipun demikian maksudnya, tapi karena dia melakukan apa yang diharamkan, maka maksud dan tujuan dia tidak akan pernah tercapai. Bukan muqarribun ilallah, malahan justru apa? Mub'idun anillah, menjauhkan diri dari Allah. Berikutnya, annasa'ah takumu ala syirorin nas, bahwasanya kiamat itu yang akan menjumpainya adalah syirorun nas, manusia yang paling jelek. At-tahdhiru 'anil syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi. Ya. Dalam hadis ini ada faedah apa? Peringatan dari kesyirikan dan peringatan juga terhadap hal-hal yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan itu. Ya. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, apapun maksud dari uh, maksud dari orang yang melakukan perantara-perantara tadi. Apapun keinginannya, apapun tujuannya, bertakorupkah itu biar lebih dekat atau biar dapat syafaat mungkin, ya. Ketika dikatakan itu adalah kesyirikan atau sesuatu yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, maka hal itu diperingatkan, ya, untuk dijauhi, untuk tidak dilakukan. Barangkali antum nanti menemukan sesuatu yang dikatakan peninggalan sejarah atau prasejarah misalnya. Sebisa mungkin untuk jangan ditampilkan. Ya. Karena bisa jadi setelahnya apa? Tempat itu dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Atau melihat bagaimana candi-candi dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Ya. Awalnya kan ditemukan. Ya. Sesuatu yang hebat. Lama-kelamaan akhirnya dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Lah wong sekedar membuat taman bukan kolam ya, taman ditanami tempat apa tanaman yang bagus di situ, kemudian dibuat patung, jenderal inikah, panglima itukah, ya tadinya cuma sekedar untuk keindahan saja. Padahal bukan untuk singgah di situ sekedar, ya di tengah jalan, di perempatan. Awal yang membuat, ya tidak ada maksud dan tujuan untuk dijadikan sebagai tempat kesyirikan, penyembahan di situ. Subhanallah, beberapa waktu berjalan, sudah ada yang, apa namanya, membakar kemenyan di bawah patung tadi. Apakah ahlu tauhid melakukannya kira-kira? Tidak akan pernah kan ahlu tauhid bermuamalah dengan kemenyan. Konon cerita kemenyan itu wangi ya. Kemenyan itu biasanya dipakai oleh nenek-nenek untuk nyinang itu. Campur ini campur itu. Ya. Ahlu tauhid diupayakan untuk menjauhkan diri dengan sejauh-jauhnya dari barang-barang yang ketika orang melihat itu mengisyarahkan ke kesyirikan. Ahlu tauhid pakai misalnya nih. Misalnya marak di tengah masyarakat, orang yang pakai cincin yang terbuat dari batu akik yang warnanya ini dan itu, orang ini sakti mandraguna misalnya, tersebar. Kok ada tauhid pakai seperti itu? Wah, misal ya, biasanya ada kalung yang apa ininya, ikatannya pakai kain, kemudian ada kotak hitam atau putih, biasanya itu tempat-tempat jimat itu, raja-raja itu. Ya. Nah, kalau antum juga melakukannya, ya, antum akan disamakan seperti mereka. Ada enggak yang kalungan pakai gitu? Enggak ada kan? Enggak ada kan, santri? Jadi wasilah-wasilah, perkara-perkara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan untuk dijauhkan sejauh-jauhnya. Telah berlalu, telah sering mendengar ya kisah bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh. Awal mulanya para pembuat patung itu sekedar ingin mengingat amalan soleh yang pernah dilakukan oleh ya orang-orang soleh ini, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Begitu dihadirkan, diperlihatkan di majlis-majlis mereka gambar patung ini Wat, Suwa, Yahud, mereka ingat amalan dulu mereka seperti, akhirnya mereka juga beramal demikian. Awal mulanya seperti itu, tidak ada maksud dan tujuan untuk menyembah. Hilang generasi pembuatnya, muncul generasi yang lain yang tidak tahu menahu dari maksud dan tujuan dibuatnya patung. Yang kemudian syaitan datang kepada generasi ini, membisikkan kepada mereka bahwa dulu mbah moyang kalian, nenek moyang kalian itu ketika paceklik, ya, masa kemarau yang panjang, mereka datang kepada patung-patung ini, meminta kepada patung-patung ini untuk apa? Diturunkan hujan. Akhirnya disembah. Ya. Begitu. Baik. Semoga Allah SWT menjauhkan kita, keluarga kita, ya, menjauhkan sejauh-jauhnya dari kesyirikan dan berbagai macam hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.